Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, ikhwati fillah, walhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita bisa kembali memulai melanjutkan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Miqrizi atau Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu nafi' dan amal saleh, dan kita dimudahkan tentunya untuk bisa mendengarkan, mengikuti kajian, kalaupun hanya melalui siaran radio ataupun aplikasi seluler radio. Harapan kita di masa seperti ini, kita tetap terisi dengan ilmu, terbimbing dengan ilmu, karena ruh kita membutuhkan ilmu sebagaimana badan kita membutuhkan makanan dan minuman. Kapan badan itu tidak mendapatkan makanan dan minuman, badan itu akan menjadi lemah, bahkan bisa sakit, dan wal-iyadzubillah bisa bahkan sampai menyebabkan kepada kematian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian jiwa yang tidak diisi dengan ilmu, dengan iman, maka dia akan menjadi lemah dan sakit. Kemudian wal-iyadzubillah dia pun mati. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga jiwanya, menjaga keimanannya dengan kajian-kajian ilmu, kajian-kajian agama yang menambah keimanan kita dan keilmuan kita. Karena sungguh ilmu suatu yang tidak terbatas, suatu yang amat luas, sehingga seorang tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki daripada ilmu. Karena itu, dengan kajian ilmu seperti ini, selain menambah iman, menambah ilmu kita, juga tentunya menyelamatkan diri kita dan membimbing diri kita kepada apa yang lebih benar, yang kita beramal dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Walhamdulillah hari-hari sebelumnya kita telah melewati kajian kitab ini. Kitab yang azim yang ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Berkaitan dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, atau tauhid asma wa sifat, atau tauhid secara umum. Demikian dengan keimanan, dengan keterangan-keterangan yang beliau sampaikan. Tentunya kita sebagai seorang yang mengaku bertauhid sangat butuh, sangat berhajat kepada keterangan-keterangan tersebut, karena membimbing kita agar meluruskan, membenarkan tauhid yang kita bawa, yang kita katakan, yang kita daku atau kita akui untuk diri kita, atau yang kita pikul di pundak-pundak kita. Sehingga tentunya keterangan-keterangan yang datang berikutnya juga sama, bahkan mungkin suatu yang sangat penting. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mengkaji kitab ini, di mana dari awal kita kaji dengan perjalanan hari-hari setelahnya, kemudian sampai pada hari ini. Kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengkhatamkan, menyelesaikan apa yang kita kaji dari kitab yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kabul terhadap apa yang kita harapkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab di sisinya. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala, waqad haman nabiyu janib at-tauhid azam himayatin. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi penyampaian, penerangan, pengajaran dan dakwah tauhid, beliau telah menjaga dengan sebenar-benarnya penjagaan atau sebesar-besarnya penjagaan. Tentunya kenapa demikian? Secara umum, karena setiap para nabi dan rasul Allah utus dengan tauhid. Dan itulah agama Allah, tauhid. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, beliau juga mendakwakan, membawa agama tauhid, yang tidak akan beruntung manusia, tidak akan mereka memperoleh surga dari Allah nantinya kalau mereka tidak bertauhid. Tetapi ketika mereka bertauhid, mereka akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, keberuntungan demi keberuntungan, atau keberuntungan di dunia dan tentunya di akhirat. Karena itu kita dapati beliau dari sisi penjagaan terhadap tauhid, beliau betul-betul menjaganya dengan luar biasa, penjagaan yang besar. Di awal beliau sebagai nabi dan rasul, beliau bawa agama Allah yang menyerukan kepada tauhid, beliau serukan kepada diri beliau sendiri, kepada keluarga beliau, kepada kerabat beliau, kepada kaum beliau, kepada suku beliau, demikian kepada manusia secara umum. Mereka orang-orang Arab dan mereka orang-orang Ajim, yaitu bangsa selain bangsa Arab. Itulah yang beliau tawarkan kepada mereka, agama tauhid, agama Islam yang menyerukan kepada tauhid bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun kemudian datang pensyariatan Allah setelah tauhid, itu tentunya penyempurna, itu tentunya pelengkap dari tauhid yang didakwakan. Karena semua amaliyah agama kembalinya kepada pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau wafat, beliau mengingatkan sebagaimana telah lewat bagi kita semua hadis Ummu Salamah dalam keadaan beliau sakit. Dikatakan di hadapan beliau bahwasanya di negeri Habasyah ketika mereka berhijrah mendapatkan kuburan-kuburan dibangun di atasnya, dibangun bangunan dan di bangunan tersebut dipajang gambar-gambar pendeta-pendeta atau orang-orang saleh mereka dalam rangka penjagaan terhadap tauhid. Beliau mengingatkan demikian sampai beliau di akhir kehidupan beliau yang paling akhir. Karena itu, tidak ada yang paling menjaga terhadap tauhid dari hamba-hamba Allah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini sebagai kudwa, sebagai contoh bagi kita mengikuti beliau. Sekarang dan sampai kita wafat dengan berwasiat kepada anak cucu kita, keluarga kita, keturunan kita untuk berpegang dengan tauhid. Mewasiatkan kepada mereka agama Allah, agama tauhid. Dan mewanti-wanti mereka agar tidak mengganti agama Allah, tidak mengganti agama tauhid dengan selainnya. Sebagai bentuk contoh yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Karenanya nampaknya sesat dan batilnya orang-orang yang melecehkan tauhid, meremehkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga, apa yang beliau bersungguh-sungguh mendakwakannya, menjaganya. Yang boleh dikata sebagaimana telah disebutkan tadi, di awal sebagai rasul atau nabi dan rasul sampai beliau diwafatkan, semua dakwanya adalah pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjagaan beliau. Tahqiqan liqaulihi ta'ala. Tentunya sebagai bentuk realisasian apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan kajian-kajian yang telah kita dengarkan atau dengan keterangan-keterangan yang telah kita fahami, iyyaka na'budu, pembatasan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Karena iyyaka na'budu objek atau maf'ul dikedepankan daripada fi'il dan fa'il, itu sifatnya lil hasr, membatasi, sehingga hanya dia dibatasi hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya penyembahan tersebut. Jadi ini sebagai bentuk realisasian terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Wa hatta naha 'anis shalah fi hadzainil waqtaini. Sampai-sampai Allah melarang Atau juga nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, melarang dari salat, penegakan salat, sementara penegakan salat itu adalah penegakan ibadah yang agung. Ibadah yang agung dari ibadah-ibadah yang agung yang lainnya, penghulunya adalah salat. Penghulunya adalah salat. Sampai-sampai salat, kata beliau, dilarang oleh Allah, disyariatkan dengan larangan. Demikian beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta naha, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salat di dua waktu. Apa salat di dua waktu itu? Yaitu salat di saat-saat matahari naik, terangkat, dan di saat matahari terbenam. Likauniha dhari'atan ila tashabbuh bi'ubbadis syamsi alladhina yasjuduna laha fi hatainil halataini. Dikarenakan ini merupakan jalan yang mengantarkan pada penyerupaan, menyerupai penyembah-penyembah matahari yang mereka sujud kepada matahari di dua waktu tersebut. Salat sebagaimana yang kita katakan adalah ibadah yang agung, merupakan penghulu ibadah yang ditujukan kepada Allah. Tetapi dengan demikian, dalam dua waktu yang dilarang, maka tidak boleh kita menegakkan sholat di dua waktu yang terlarang tersebut. Karena membawa kita, menyeret kita, menyerupai penyembah-penyembah matahari yang beribadah kepada matahari di dua waktu tersebut. Artinya, kita ini sholat beribadah kepada Allah. Tetapi dengan dua waktu yang terlarang ini kita dilarang. Agar supaya kita tidak terseret dalam penyerupaan. Dijaga kita dalam pengikutan peribadatan musyrikin, penyembah-penyembah matahari. Notabene kita tidak menyembah matahari, tetapi karena merupakan zari'ah terhadap penyerupaan mereka, maka kita dilarang. Inilah bentuk penjagaan. Apa yang mengantarkan kepada penyerupaan, bahkan sampai terjatuh kepada penyembahan kepada selain Allah, inilah yang beliau ingatkan, dan inilah bentuk penjagaan beliau sebagai bentuk realisasian kepada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bi'ubbadis syamsi alladhina yasjuduna laha fi hatainil halataini. Tentunya pula saddat dhari'ah, menutup pintu-pintu yang menyeret kepada kerusakan. Bi'am muni'a minas salah ba'dal asr was subhi litisal hadainil waktaini. Dengan dilarangnya salat setelah asar dan setelah subuh, karena bersambungnya dua waktu tersebut, alladzaini yasjuduna almusyrikuna fihima lisyams, yang di dua waktu tersebut orang-orang musyrikin menyembah kepada matahari. Dalam nas yang secara umum kita dilarang salat ba'da salatil asr, juga ba'da salat as-subhi. Hukum larangan litahrim, diharamkan walaupun kita salat tujuannya kepada Allah. Kenapa? Karena adanya bentuk dan kekhawatiran penyerupaan dan terseretnya kepada kerusakan seperti yang dilakukan para penyembah matahari. Terlebih lagi waktu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, amat dekat atau waktunya sangat dekat sekali dan berhubungan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Dalam rangka menjaga tauhid, maka sholat pun dilarang. Bukan sholat tersebut dilarang, tapi karena berhadapan dengan waktu tersebut. Namun, sebagaimana diterangkan ulama, tentunya dengan muqaranah atau dengan melihat nas yang umum yang lainnya, maka larangan sholat di waktu tersebut adalah sholat yang tanpa adanya sebab. Sholat yang dikatakan tanpa ada sebab. Adapun zawat, sholat yang memiliki sebab, sebagai permisalan, sholat tahiyatul masjid, atau sholat yang disebut oleh ulama tahiyatul masjid. Ba'da sholatis subuh atau ba'da sholatil asr, seorang masuk ke masjid, yang diperintahkan bagi dia untuk sholat dua rakaat terlebih dahulu baru duduk, kalau dia ingin duduk di masjid, maka sholat ini memiliki sebab. Sehingga yang benar dari pandangan ahlul ilmi, sholat tahiyatul masjid diperbolehkan. Tetapi yang tanpa sebab, maka tidak boleh sama sekali, karena itu masuk dalam larangan di sini. Larangan di sini. Jadi apa yang berkaitan dengan sebab atau apa yang berkaitan sholat tersebut dengan satu sebab, maka yang benar dari pandangan ahlul ilmi boleh menegakkan ibadah sholat di waktu tersebut sekalipun. Tetapi apa yang tidak ada sebab, maka dilarang sama sekali. Karenanya, larangan sholat di sini dengan sholat yang tidak ada sebabnya. Semata-mata ingin sholat, walaupun sholat itu adalah ibadah yang agung sebagaimana telah kita katakan, tentunya tetap dilarang di waktu tersebut. Wallahu alam bissawab. Demikian pula sholat yang berkaitan dengan orang-orang yang memiliki uzur. Semisal dia tertidur atau terlupakan, dia ingat di waktu tersebut, dia bangun di waktu tersebut, sehingga berlaku padanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha ayusalliyaha idza dzakaraha. Siapa yang lupa terhadap satu salat atau dia tertidur, maka kafarahnya dari salat tersebut dia salat ketika dia mengingatnya, dia terbangun, sehingga kalau dia mengingatnya di waktu tersebut, di keadaan tersebut, atau dia terbangun di waktu tersebut, dia sholat walaupun telah disebutkan tadinya adanya larangan, namun karena ini ada sebabnya, yakni dia terluputkan, dia terlupakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang kita petik dari keterangan di sini, demikianlah penjagaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya apa yang beliau jalankan, apa yang beliau syariat, apa yang beliau berada di atasnya, tentunya apa yang Allah bimbing beliau sallallahu alaihi wasallam, karena beliau tidak berjalan dengan sendiri, beliau dibimbing oleh wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bentuk penjagaan, sehingga semua waktu kehidupan beliau setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yaitu dalam rangka menjaga, mendakwakan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, wa amma sujud ligairillah faqad qala an-nabiyyu la yanbaghi li ahadin ay yasjuda li ahadin illallah. Adapun sujud kepada selain Allah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, tidak pantas seseorang untuk sujud kepada seorang, kepada siapapun, kecuali hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kecuali sujudnya itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanbaghi fi kalamillah wa rasulihi, dan tidak sepantasnya apa yang diketahui dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Allah bimbing beliau sallallahu alaihi wasallam, innama yasta'mil lilladhi, atau na'am lilladhi huwa fi ghayatil imtina. Perkataan ini dipergunakan dengan suatu yang sangat amat dilarang. Jadi layam bagi itu dipergunakan dengan suatu yang amat dan sangat dilarang. Kalau dikatakan layam bagi, tidak pantas bagimu, itu berarti tidak sepantasnya untuk dikerjakan, sangat dilarang. Karena itu ketika dikatakan layam bagi li ahadin ayyas juda li ahadin, tidak pantas seseorang bersujud kepada yang lainnya, maka sangat dilarang untuk bersujud kepada selain Allah. Sujud itu hanyalah illallah, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian firman Allah kaqaulihi ta'ala, wa ma yanbaghi lirrahman ayyattakhidha walada, dan tidak sepantasnya Allah mengangkat seorang anak. Artinya dari kesempurnaan Allah, dia menetapkan pada dirinya bahwa dia yang maha sempurna tidak pantas memiliki anak. Berbeda dengan hamba-hambanya, bahkan dari kesempurnaannya seorang hamba, sebagai hamba, Allah sempurnakan hambanya ini dengan memiliki anak. Tetapi adapun Allah zat pencipta, Zat yang maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperkenankan terhadap dirinya untuk memiliki anak. Sehingga sebagaimana keterangan tadi ketika dikatakan layam bagi atau mayam bagi, betul-betul hal tersebut adalah perkara yang terlarang, tidak pantas untuk dikerjakan, tidak pantas untuk diamalkan. Wa qawlihi ta'ala, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Kami tidak mengajarkan kepada Nabi Muhammad syair. Dan itu tidak pantas bagi beliau. Karena apa yang datang dari beliau bukan syair. Tapi apa yang datang dari beliau adalah wahyu. Sehingga yang diajarkan kepada beliau adalah. Atau yang dibimbing oleh Allah kepada beliau adalah wahyu. Karenanya beliau pun tidak pernah mengajarkan syair. Tidak pernah mengajarkan syair. Wa qawlihi ta'ala, beliau juga, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma nazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum. Dan para syaitan pun tidak menurunkan sedikit pun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataan ataupun bisikan. Dan ini tentunya tidak pantas, tidak boleh bagi para syaitan tersebut. Kenapa? Karena syaitan yang dia datangkan adalah kesesatan. Yang dia datangkan adalah kekufuran, namanya syaitan. Yang dia datangkan adalah kesyirikan. Karena itu dari hikmah Allah, syaitan tidak pernah membawa kebaikan. Tidak ada syaitan yang membawa kebaikan. Semuanya kejelekan. Semuanya kekufuran, semuanya kesyirikan. Semuanya kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Tidak pantas bagi kami dengan apa yang kami tetapkan pada diri kami, kata Allah, kami mengangkat atau tidak pantas bagi hamba-hamba Allah, mereka mengangkat dari selain Allah wali-wali. Min dunika min awliya. Yang disembah, yang diserahkan taqarrub kepada para wali tersebut, tidak pantas. Inilah beberapa contoh dari ayat yang menunjukkan, atau dari nas yang menunjukkan bagaimana dijaganya agama Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan sampai permasalahan sujud. Permasalahan sujud. Yang sujud itu gambarannya hanyalah, atau sujud itu gambarannya ibadah yang agung, yang hanya diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas diserahkan kepada yang lainnya. Kalau bukan dari penjagaan agama Allah, maka akan didapati manusia sujud satu dengan yang lainnya. Tetapi dari penjagaan Allah dengan agamanya, maka al-muwahhidun, atau mereka yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, mereka pun tidak menyerahkan dan tidak memperhadapkan sujudnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagaimana tadi telah kita katakan, dakwah beliau menjaga tauhid, menjaga keagungan dan kemurnian pentauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala apa saja yang bentuknya menyelisih pemurnian dan pentauhidan kepada Allah dilarang, kalaupun itu bahkan dari rangkaian atau amaliyah ibadah sekalipun. Seperti sholat tadi, seperti sujud. Terlebih lagi selain atau suatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita bermudah-mudahan dengan masalah ini, dan akhirnya menodai, merusak tauhid, sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin, yang mereka bermudah-mudahan pada awalnya, pada akhirnya kemudian mereka terjatuh di dalam kesyirikan wal'iyadhu billah. Karena itu sebaik-baik qudwah mencontohi beliau, mendengarkan, mengikuti apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang. Karena terbukti beliau adalah seorang yang paling menjaga agama ini sebagaimana Allah utus beliau dengan agama tersebut, sampai beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minasyirki, qala rahimahullah. Wa minasyirki, dan dari kesyirikan terhadap Allah, billahi ta'ala al-mubayin. Liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Asyirku bihi fil lafzi. Kalhalafi bigairihi kama rawahul imamu Ahmad wa Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal man halafa bigairillah faqad asyraka wa sahahahul hakim wa ibnu Hibban wa qala ibnu Hibban akhbarana al-Hasan ibnu Sufyan haddathana Abdullah ibnu Umar al-Ju'fi qala haddathana Abdul Rahim ibnu Sulaiman qala anil Hasan ibni Ubaidillah an-Nakhai qala an Sa'ad ibni Abidah an Sa'ad ibnu Ubaidah qal kuntu 'inda ibni Umar kuntu 'inda ibni Umar fahalafa rajulun bil Ka'bah. Ada seorang, saya di sisi Abdullah ibn Umar, ada seorang yang bersumpah dengan, maaf, kita belum artikan mulai dari awal. Nah, fahalafa rajulun bil Ka'bah faqala ibn Umar, waihaka la taf'al fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bighairillah faqad asyraka. Dan dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah suatu yang melawan, menentang, menyelisihi terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu, yaitu yang seharusnya penyembahan itu diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentunya dari syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak rida dan tidak menginginkan ada sesembahan dari selainnya. Kalau ada sembahan diserahkan kepada selain Allah, berarti dia terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu dikatakan wa minasyirki, dari kesyirikan. Iyyaka na'budu. Asyirku bihi fil lafzi. Jadi wa minasyirki billahil mubayin liqaulihi ta'ala, dan dari kesyirikan yang menentang, melawan, menyelisih firman Allah ini adalah kesyirikan di dalam lafaz atau ucapan seseorang seperti dia bersumpah kepada selain Allah, kal halaf bighairihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Imam Ahmad dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, siapa yang bersumpah kepada selain Allah, atau siapa yang bersumpah dengan selain Allah, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Tentunya, lawan daripada tauhid itu adalah kesyirikan. Dan lawan daripada tauhid tidak hanya dengan bentuk amal badan secara zahir, juga dengan lisan, atau bahkan dengan keyakinan atau amalia qalb yang dia itu batin. Karenanya ada orang telah melakukan kesyirikan, tidak tampak dia menyembah berhala, tetapi keyakinannya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ada yang terang-terangan dengan perbuatan dan amaliah badannya. Demikian perkataannya, sebagaimana yang disinggung di sini. Juga syirik, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ada syirik yang tampak, dan ada syirik yang tidak tampak. Atau boleh dikatakan suatu yang tersamar bahkan. Yang tampak dengan amalan badan atau dengan lisan. Maka siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah syirik. Dia telah syirik. Walaupun syirik di sini, tentunya syirik kecil. Walaupun syirik di sini syirik kecil, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, tetapi namanya syirik tetap diperingatkan dan tetap berbahaya. Karena itu para ulama mengatakan dalam firman Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah mengampuni selain dosa kesyirikan terhadap siapa yang dia kehendaki. Wa Wallahu a'lam bissawab. Dengan keterangan tersebut, atau dengan nas yang telah kita dengarkan, bahwa syirik tidak diampuni oleh Allah. Karenanya dimasukkan padanya, besar ataupun kecil, sebagai bentuk ancaman, bentuk peringatan bahayanya kesyirikan. Jadi syirik kecil pun tetap diperingatkan, berbahaya. Seperti di sini, bersumpah dengan selain Allah. Wallahu a'lam bissawab. Artinya kalau syirik yang kecil dilarang, lebih-lebih lagi yang besar. Yang tersamar dilarang, lebih-lebih yang tampak. Karena itu tidak pernah dibenarkan kesyirikan sedikit pun. Semuanya dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, dan semuanya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan kekal abadi di neraka. Yang namanya kesyirikan itu diazab dan tidak akan diampuni sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang membawa kesyirikannya sampai dia mati. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah beberapa keterangan yang ringkas dari kitab yang baik ini. Tentunya kita akan menyambung keterangan-keterangan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan kelapangan bagi kita semuanya. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan memaafkan, mengampunkan, atau memberikan pengampunan akan dosa-dosa dan ketergelinciran kita, kekhilafan kita. Dan membimbing kita kepada apa yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dibimbing kepada amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam keridhaannya. Dan menjaga kita dari amalan-amalan yang kita terjatuh di dalam kemurkaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kaum muslimin, memberikan taufik kepada pemerintah kaum muslimin, memperbaiki keadaan mereka, menunjukkan mereka kepada apa yang lebih utama dan lebih baik dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga, memberikan barokah, menurunkannya dari atas langit dan mengeluarkannya dari permukaan buminya terhadap negeri-negeri kaum muslimin dan secara khusus negeri yang kita cintai ini. Allah mengangkat musibah, wabahnya, dan segala macam bentuk kerusakan secara khusus kepada negeri-negeri kaum muslimin. Dan secara khusus lagi kepada negeri yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengabulkannya. Kita meminta kepada Allah, karena dialah zat yang pantas untuk kita minta. Kita bergantung, kita menyerahkan urusan kita, hajat kita. Dia maha mendengarkan dan maha memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan dia memperkenankan dan menerima doa ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan keimanan kita sehingga kita bisa berjalan beristiqomah di hari-hari ini dan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad